Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kemarin kita masih pada pembahasan muqaddimah yang dibawakan oleh Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala, dan beliau sebutkan dua pokok yang agung yang dengannya seseorang akan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mendapatkan keridhaannya. Dua pokok tersebut apa? Okay. Nah, ta'rifu at-tariq al-musil ilayh wa ta'rifu as-salikin ma lahum ba'da al-wusul ilayh, yaitu mengetahui jalan untuk mencapai kepada hal tersebut, yaitu mencapai pada keridhaan Allah. Dan yang kedua, harus mengetahui apa-apa yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang menempuh jalan tersebut. Dan mayoritas orang-orang yang tersesat jalannya, apa sebabnya? Endang Iqbal. Dikarenakan mereka tidak mengikuti apa yang ditempuh oleh para rasul. Nah, litafritihi fittiba'i ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita berhenti di sini, kita lanjutkan. Qala Ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala, wa yanbaghi an ya'rafa anna 'ammata man dhalla fi hadzal bab aw 'ajaza fihi an ma'rifatil haqqi fa innama huwa litafritihi fittiba'i ma ja'a bihi Rasul wa tarkin nadhari wal istidlalil musili ila ma'rifatih. Sekiranya diketahui bahwasanya mayoritas orang-orang yang tersesat pada bab ini atau tidak mampu untuk bisa mengetahui yang hak padanya, hanyalah disebabkan karena peremehan dia dalam ittiba' terhadap apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Ini sebab pertama dan paling utama. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Ibn Abil Izz, wa tarkin nadhari wal istidlal. Naam. Dan meninggalkan an-nadhar wal istidlal. Al-musil ila ma'rifati. Nah, istilah nadhar dan istidlal yang dimaksud di sini, ikhwan, yaitu apa? Al-qawa'id allati wadda'aha ahlul kalam fi ma'rifatillah. Yang dimaksud dengan an-nadhar wal istidlal di sini yaitu kaidah-kaidah yang diletakkan oleh ahlul kalam dalam usaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebab kedua. Yang pertama karena apa? Tidak mau ittiba terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua karena apa? Dia tidak mau menggunakan kaidah-kaidah yang dibawakan oleh ahlul kalam. Baik. Cuma ada khanifillah yang hak pada perkara kedua ini, kata Syekhuna Muhammad Ibn Hizam hafizahullah taala, wal haqqu anna al insana yahtaju ila qawaidihim, وهذا من البدع بلا شك. Naam, dan istilah nazar dan istidlal di sisi ahli kalam, kalau yang dimaksud adalah istilahnya ahli kalam yang hak, manusia tidak butuh terhadap kaidah-kaidah mereka. Oleh karena itulah sebagian pensyarah ikhwan fillah membawa perkataan an-nadhar wal istidlal kepada an-nadhar ila ayatillah wal istidlal bihi. Yaitu apa, melihat ayat-ayat Allah dan berdalil dengannya. Bukan nadhar dan istidlal yang digunakan oleh ulama kalam. Nah, kalau yang dimaksud melihat ayat-ayat Allah dan berdalil dengannya, memperhatikannya, maka itu hak. Maka itu perkara yang hak. Falamma a'radu an kitabillahi dhallu. Nah, di sini yang menguatkan bahwasanya an-nadhar wal istidlal yang disebutkan oleh Ibnu Abil Iz berbeda dengan nadhar dan istidlal yang digunakan oleh ahlul kalam, ikhwan. Buktinya apa? Setelahnya beliau jelaskan, tatkala mereka berpaling dari kitabullah, maka mereka tersesat. Nah, berarti intinya yang menjadikan manusia tersesat khanifillah dalam permasalahan asma' wa sifat, yang pertama karena apa? Peremehan terhadap ittiba', dan yang kedua dikarenakan tidak mau melihat dan berdalil dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain karena berpaling dari kitabullah. Nah, ketika mereka berpaling dari kitabullah, ya mereka tersesat. Kama qala ta'ala, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Maka kapan saja datang kepada kalian hidayah dariku, maka ikutilah. Famanittaba'a hudai fala yadhillu wala yashqa. Maka siapa saja yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat, tidak pula akan celaka. Fala yadhillu fid dunya wala yashqa fil akhirah. Dia tidak akan sesat di dunia, tidak akan celaka di akhirat. Tapi yang berpaling, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Siapa saja yang berpaling dari zikri. Di sini penafsiran yang paling kuat ikhwani fillah yaitu an kitabi. Siapa saja yang berpaling dari kitabku, yaitu dari Al-Qur'an, maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan bangkitkan dia kelak pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyaratani a'ma. Maka dia mengatakan, wahai Rabbku, kenapa engkau mengumpulkanku, membangkitkanku dalam keadaan buta? Waqad kuntu basira, dalam keadaan dulu aku adalah orang yang bisa melihat. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah datang kepadamu ayat-ayat kami, kemudian engkau meninggalkannya. Perhatikan kata fanasitaha ai na'am fatatrukaha, maknanya nasiya di sini bermakna taraka. Karena nasiya dalam Al-Qur'an yafalifillah terkadang datang bermakna az-zuhul, yaitu apa, kelupaan, lupa. Kalau nasiya yang bermakna kelupaan, maka di situ seorang tidak dihukum, tidak berdosa karena lupa, termasuk udzur. Lalu kenapa di sini kok nasia dijadikan sebagai sebab dia mendapatkan hukuman? Kenapa? Karena nasia di sini bukan maknanya lupa, tapi nasia bermakna apa? Meninggalkan, bermakna tarokah. Nah, dan kalau meninggalkan ayat-ayat Allah, maka jelas itu merupakan bentuk kemaksiatan yang pantas mendapatkan hukuman. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, demikianlah datang kepadamu ayat-ayat kami kemudian engkau meninggalkannya. Wa kadzalika al-yauma tumsa, demikianlah balasannya pada hari ini engkau pun apa? Ditinggalkan, tidak diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, takaffala Allah liman qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah thumma qara'a hadhihi al-ayat. Ibnu Abbas mengatakan Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi siapa saja membaca Al-Qur'an dan beramal dengan apa yang ada di dalamnya untuk dia tidak tersesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhiratnya. Atsar ini bagus ikhwan fillah, derajatnya hasan. Sebagaimana dihasankan oleh Syekhuna Muhammad Ibn Nizam hafizahullah taala dalam pelajaran beliau. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf dan Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Ingat-ingat, ambil satu yang mudah kalau asar ya ikhwan fillah. Nah, kalau ada dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, hafal di situ. Atau kalau itu berhubungan dengan tafsir juga mudah diingat. Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya dengan sanad yang hasan. وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها ستكون فتن. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu satakunu fitan, innaha satakunu fitan, sungguhnya akan ada fitnah. Fitan bentuk jamak dari apa? Fitnatun. Qultu famal makhraju minha ya Rasulullah. Terus apa jalan keluar dari fitnah-fitnah itu wahai Rasulullah? Qala kitabullah fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum. Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Padanya berita orang-orang sebelum kalian dan khabar apa-apa yang akan datang setelah kalian, serta hukum apa yang sedang kalian lakukan, yaitu wa hukmu ma bainakum, yaitu hukum apa-apa yang ada di antara kalian. Huwal faslu laisa bil hazal. Kitab Allah adalah fasal, penentu. Bukan sesuatu yang main-main. Man tarakahu min jabbarin qasamahullah. Siapa saja meninggalkan Al-Qur'an dari orang-orang yang melampaui batas, maka Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan. Wa man yabtaghal huda fi ghairihi adallahullah. Dan siapa saja mencari hidayah pada selain Al-Qur'an, maka Allah akan sesatkan. Wa huwa hablullahil matin, dan Al-Qur'an itu adalah tali agama Allah yang kokoh. Wa huwa dzikrul hakim, dan itu adalah zikir yang hakim, yaitu yang penuh dengan kebijaksanaan. Wa huwa siratul mustaqim, dan Al-Qur'an itu adalah siratul mustaqim, jalan yang lurus, tidak ada kesesatan padanya. Wa huwal ladzi la tazighu bihil ahwa, dan Al-Qur'an adalah kitab yang tidak akan tersesat dengannya hawa-hawa nafsu. Wala taltabisu bihil alsun, dan lisan-lisan tidak akan terjatuh dalam kerancuan dengannya. Wala tangqadi ajaibuh, dan tidak akan habis ya keajaiban-keajaiban yang ada padanya. Wala yashba'u minhu al-ulama, dan para ulama tidak akan merasa kenyang darinya, terus-menerus senantiasa na'am ingin dan ingin mempelajarinya, tidak akan pernah merasa puas. Man qala bihi shadaq wa man amila bihi ujir, siapa saja berkata dengan Al-Qur'an maka dia akan benar, dan siapa saja beramal dengannya akan diberi pahala. Wa man hakama bihi adl, siapa saja yang berhukum dengannya maka akan mendapatkan hukum yang adil. Wa man da'a ilaihi hudiya ila siratim mustaqim, dan siapa saja yang menyeru kepadanya akan diberi petunjuk kepada siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Nah, hadits ini ikhwani fillah dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, juga Ibnu Abi Syaibah, tapi pada sanadnya kedhaifan. Nah, pada sanadnya kedhaifan, yaitu Al-Harith Al-A'war dhaif, muttaham bil kadzib, tapi untuk hadis ini ada mutaba'ah. Cuman di sana ada sebab yang lain, yaitu adanya inqita', adanya keterputusan sanad. Datang penguat, tapi pada sanadnya ada Ibnu Lahiyah, sehingga hadis tetap dalam keadaan dhaif. Walaupun dari sisi makna sahih dengan dalil-dalil yang lain, dari isi yang disebutkan di sini, na'am, wal makna sahih bi adillatin ukhra tughni anhu, maknanya sahih dengan dalil-dalil yang lain yang mencukupkan kita dengan dalil-dalil yang sahih tersebut, tidak perlu hadis yang lemah ini. Ila ghairi dhalika minal ayati wal hadithi dalah ala mithli hadhal ma'na, sampai pada ayat-ayat yang lain dan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan semisal makna ini. Yaitu apa yang diinginkan dengan pendatangan hadis dan asar ini, yaitu untuk menegaskan bahwasannya siapa saja yang berpaling dari Al-Quran maka dia akan tersesat. Di sini akhwani fillah, hal pokok yang ingin disampaikan oleh Ibnu Abil Iz bahwasannya perkara akidah, siapa saja yang ingin selamat dia harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan kokoh dalam ittiba' terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu kemudian membuat kaidah-kaidah sebagaimana yang dilakukan oleh ahli kalam, kaidah-kaidah tersendiri lepas dari Al-Qur'an dan sunnah. Qala wa la yaqbalullahu minal awwalina wal akhirina dinan yadinuna bih illa an yakuna muwafiqan lidinihi alladhi syara'ahu ala al-sinati rusulih alaihi wassalam. Dan Allah tidak akan menerima dari orang-orang terdahulu maupun yang belakangan satu agama pun yang mereka beragama dengannya, kecuali apabila agama itu mencocoki agamanya, yaitu mencocoki agama Allah yang telah Allah syariatkan atas lisan-lisan para rasulnya alaihi salatu wasalam. Wa qad nazzaha Allah ta'ala nafsahu amma yasifuhu al-ibad. Dan paragraf tadi kalimat pendek tapi jelas sekali, akhwan, bahwasanya apa, agama tidak akan diterima dari seorang pun kecuali yang mencocoki syariat Allah, sebagaimana dalam ayat, apa ayatnya? Apa ayatnya? Indak Talha. Nah, wa may yabtaghi ghayra al-islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, dalam surat Ali Imran. Qala wa qad nazzaha Allahu ta'ala nafsahu amma yasifuhu al-ibad. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan dirinya dari apa-apa yang para hamba itu mensifati Allah dengannya. Illa ma wasafahu bihil mursalun, kecuali yang para rasul mensifati Allah dengannya. Kenapa? Karena para rasul mensifati Allah tentunya dengan wahyu yang diwahyukan. Biqaulihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Masuci zat, masuci Rabbmu, Rabbul Izzah, Rabb yang memiliki kekuasaan dan kemuliaan yang mutlak dari apa-apa yang mereka sifatkan. Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan atas para rasul. Kenapa? Karena selamatnya lisan-lisan mereka dari celaan terhadap Allah, dan selamatnya hati-hati mereka dari keyakinan-keyakinan yang batil. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fanazzaha nafsahu subhanah amma yasifuhu bihil kafirun. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sucikan dirinya dari apa-apa yang orang-orang kafir mensifati Allah dengannya. Tsumma sallama 'alal mursalin li salamati ma wasafuhu bihi. Kemudian bersalam kepada para mursalin, yaitu kepada rasul. Kenapa? Karena selamatnya apa-apa yang mereka sifati Allah dengannya. Dari apa? Minan naqais, dari kekurangan-kekurangan. Wal uyub, dan aib-aib. Thumma hamida nafsahu ala tafarrudihi bil awsaf allati yastahiqu alaiha kamalul hamdi. Kemudian Allah memuji dirinya atas kesendirian dia, yaitu keesaan Allah dengan sifat-sifat yang pantas, ya, allati yastahiqu alaiha kamalul hamdi, yaitu sifat-sifat kesempurnaan yang pantas atasnya untuk mendapatkan kesempurnaan pujian. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jelas pujian Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Kenapa? Karena Allah zat yang maha esa dengan sifat-sifat yang sempurna. Ini baru sebab pertama. Kemudian sebab kedua apa? Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat apa, Zain? Nah, karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير القرون وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان يوصي به الأول والآخر ويقتدي فيه اللاحق بالسابق. Dan berlalulah apa-apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya generasi yang paling baik. Yaitu apa? Generasi yang paling baik bersalah di atas apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Ini mudahnya. Mereka itulah para sahabat dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Yang awal mewasiatkan kepada yang akhir, dan yang datang belakangan meneladani kepada yang lebih awal. Ini jalan keselamatan. Demikian ikhwan, yaitu apa? Ittiba', mengikuti. Yang datang belakangan yang mengikuti yang telah terdahulu dari para salaf kita ridwanullah alaihim yang telah selamat. Wa hum fi dzalika kullihi binabiyihi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam muqtadun. Dan mereka itu pada semua hal tersebut mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi mereka. Wa ala manahijihi salikun, dan mereka di atas manhaj nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan. Kama qala ta'ala fi kitabihil aziz, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani. Sebagaimana dalam Al-Qur'an ini, katakan wahai Nabi, inilah jalanku yang lurus, aku menyeru ke jalan Allah di atas basirah, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maksudnya apa? Aku di atas basirah, demikian pula orang-orang yang mengikutiku di atas basirah. Fa in kana qauluhu wa manittaba'ani ma'tufan 'ala ad-dhamir fi ad'u, fahuwa dalilun ala anna tiba'ahu humun du'a, anna atba'ahu humun du'atu ilallah. Nah, ini faedah berhubungan dengan tafsir ayat, ikhwan, karena ada dua kemungkinan. Wa manittaba'ani, sekarang kalau dia ma'tuf kepada dhamir pada ad'u. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah wa manittaba'ani yad'u ilallah. Paham? Katakanlah, ini jalanku yang lurus, yang aku menyeru ke jalan Allah dan orang-orang yang mengikutiku juga menyeru kepada Allah. Paham? Nah, kalau ma'tuf kepada dhamir yang terkandung di dalam ad'u, maka ini penegasan bahwasanya pengikut para rasul mereka adalah para dai. Kemudian yang kedua kemungkinannya, wa in kana ma'tufan 'ala dhamiril munfasil fa huwa sharihun anna atba'ahu hum ahlul basirah. Fama jaa bihi duna ghairihim wa kilal ma'nayaini haqqun. Kemudian apabila ma'tuf pada dhamir munfasil yaitu ana, ad'u ilallahi ala basiratin ana. Wa manittaba'ani, kalau ma'tuf kepada ana, berarti maksudnya apa? Aku di atas basirah dan orang-orang yang mengikutiku di atas basirah. Ini. Maka kedua makna ini hak. Ya, kedua makna tersebut hak. Dalam cetakan kalian apa? Fahuwa sarihun anna adba'ahu hum ahlul basirati fima. Fima atau apa? Hah? Fima, naam. Taib itu yang benar. Di sini kurang ya. Nah, ini sarih bahwasannya pengikut Rasulullah SAW di atas basirah fima ja'abih. Pada hal-hal yang Rasulullah SAW datang dengannya, duna ghairihim, ya, bukan selain mereka. Dan kedua makna tersebut hak. Dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, faqilal ma'nayaini mutalaziman. Dan kedua makna ini mutalaziman, saling apa? Saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Maksudnya apa? Ya, orang yang di atas basirah, pengikut Rasul, ya mereka biasanya apa? Berdakwah, paham? Dan yang berdakwah ya harus di atas basirah. Ini. Wa qad ballagha Rasul sallallahu alaihi wasallam al-balaghal mubin wa awdaha al-hujjata lil mustabsirin wa salaka sabilahu khairul qurun. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dengan penjelasan yang sangat gamblang dan menerangkan hujjah kepada orang-orang yang mau melihat, al-mustabsirin, yang mau membuka mata mereka untuk melihat dan memahami. Dan naam, telah menempuh jalan yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam khairul qurun, yaitu sebaik-baik generasi. Tsumma khalafa min ba'dihim khalqun ittaba'u ahwa'ahum. Sekarang akan beralih pada kondisi naam, setelah masa para sahabat di mana mereka mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kuat, kemudian khalafa min ba'dihim khalqun ittaba'u ahwa'ahum, kemudian menggantikan setelah mereka generasi yang mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Waftaraku, dan mereka terpecah belah. Fa'aqamallahu lihadihil ummati man yahfadu alaiha usula diniha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun tegakkan untuk umat ini orang yang menjaga pokok-pokok agamanya. Kama akhbar as-sadiqu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama biqawlihi, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq la yadurruhum man khadhalahum. Senantiasa ada kelompok dari kalangan umatku yang zahirin, yaitu yang menang di atas al-haq, tidak bermadarat kepada mereka, tidak memadarati mereka orang-orang yang tidak mau memberikan pertolongan kepada mereka. La yadurruhum man khadhalahum. Dalam kelanjutannya apa? Wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Tidak pula bermadarat bagi mereka orang-orang yang menyelisih mereka. Ceritakan kalian ada kelanjutannya. ولا من خالفهم. ها؟ Ada disebutkan jatuh atau sakot. Tidak, maksudnya ada keterangan. Tidak diceritakan risalah. Ada. Baik. Dan kelanjutan hadis akhwani fillah jelas. Wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Wahum ala dhalik. Tidak pula bermadarat bagi mereka orang-orang yang menyelisih mereka sampai datang perintah Allah, yaitu sampai datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, di mana semua orang yang ada padanya keimanan akan meninggal dengan ditiupkan nyarih, yaitu angin yang lembut. Hadis ini khani filah datang dari sederetan para sahabat. Nah, dengan lafaz-lafaz yang berdekatan. Dalam Sahihain datang dari siapa? Muawiyah Ibn Abi Sufyan dan Mughirah bin Syu'bah. Kemudian dalam Sahih Muslim dari Thauban, Jabir bin Abdullah, Jabir bin Samurah, Uqbah bin Amir dan Abdullah bin Amr bin Al-As. Berarti kita hafal muttafaqun alaih dari siapa? Muawiyah dan Mughirah bin Syu'bah. Infarada bihi Muslim dari Thauban, Jabir bin Abdullah, Jabir bin Samurah, Uqbah bin Amir, Abdullah bin Amr bin Al-As. Berarti dalam As-Sahih dari 7 sahabat. Dan di luar Sahihain juga apa? Juga ada. Oleh karena itulah sebagian ulama menegaskan bahwasannya hadis la tazalu ta'ifatun ini termasuk hadis mutawatir, kan? Termasuk dalam deretan hadis mutawatir. Nah, setelah itu baru beliau masuk wa mimman qama bihadzal haqqi min ulama'il muslimin al-imamu Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salamah al-Azdi al-Tahawi. Dan di antara orang-orang yang tegak dengan membawa kebenaran ini dari kalangan ulama muslimin yaitu Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah al-Azdi al-Tahawi, pengarang matan yang sedang kita baca syarahnya. Naam, taghammadahu Allah bi rahmatih, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan beliau rahmatnya yang tercurah. Ba'dal mi'atain, setelah naam tahun 200-an Hijriah. Secara tepatnya beliau lahir tahun berapa? 239. Fa inna maulidahu sanah 39 wa 200. Sebab sungguhnya beliau lahirnya adalah pada tahun 239. Wa wafatahu sanah 21 wa 300, pada tahun 321. Fa akhbara rahimahullah amma kana alaihi salaf wa naqala 'an al-imam Abi Hanifah An-Nu'man ibn Thabit al-Kufi wa sahibai. Maka beliau rahimahullah mengkhabarkan dari atau mengkhabarkan tentang apa-apa yang para salaf berada di atasnya dan menukilkan dari Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit al-Kufi dan kedua temannya yaitu yang membawa madhab beliau yaitu Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Himyari. Abi Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim al-Himyari al-Ansari wa Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani. Ini dua sahabat terkemuka bagi Abi Hanifah, ikhwan, yang dikenal dengan Sahibaih, maksudnya Abu Yusuf dan apa? Al-Syaibani, Muhammad bin Hasan al-Syaibani. radhiyallahu anhum, berhubungan dengan taradhi. Lafaz taradhi yaitu lafaz radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhum sesuai dengan siapa yang didoakan. Nah, untuk para sahabat ikhwan fillah amrun muttafaqun alaih. Ini untuk para sahabat disepakati. Adapun taradhi kepada para tabi'in dan yang setelahnya, maka yang rajih dalam masalah ini diperbolehkan apabila yang diinginkan makna doa. Apabila diinginkan makna doa, maka tidak mengapa. Cuma apabila diinginkan makna khabar, maka tidak boleh kita sematkan kecuali kepada siapa? Lafadz radhiyallahu anhu alif. Para sahabat. Kenapa? Karena para sahabatlah yang telah ada khabar Allah ridha terhadap mereka. Nah, di sini Imam Thahawi menukilkan dari Abu Hanifah dan Abu Yusuf serta Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, maka nu yaqiduna min usuliddin wa yadinuna bihi rabbil alamin. Dan yaitu mereka nukilkan apa-apa yang dulu mereka yakini dari pokok-pokok agama ini yang mereka beragama dengannya. Naam. Beragama dengan agama Rabbul Alamin yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, sampai di sini baru Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu taala akan masuk sekilas tentang perkara akidah secara khusus dalam mukaddimahnya. Naktai bihada subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta.